bulan ganti nyang tahun sing kerasa balik maning nyang si cine tanggal dino hang spesial spesial kanggo riko ulan iki tanggal iki anang riko dikawiti podo moro podo telepon dulur lan konco podo nyalami podo milu punya hati muka senang muka sehat yo awak riko tentang ngerti nopo lahiran tentang ngerti nopo lahiran Riko tentang ngerti nopo lahiran ngelengker numpah sopor por sepure jawa buntute muka pinanjang umur mur muka mulia selamat ulang tahun ya, dulur ya. Lanango, wadono, mugi sehat walafiat selawase. Amin. Dino ganti nyang ulan, ulan ganti nyang tahun. Sing kerasa dalek maning nyang sijine tanggal dino hang spesial spesial kanggo riko bulan iki tanggal iki anang riko dikawiti moro podo telepon dulur lan konco podo nyalami podo milu punya hati muka seneng muka sehat yo awak riko tetep ngerti nopo lahiran riko tetap ngerti nopo lahiran Riko tetap ngerti nopo lahiran.